Ladies and gentlemen, please welcome DJ Paki Remix. Action yang sebenarnya ada di Bala Tahalu Remix. Rahmat, ya saya cuma naik.